Ya, Beb? Bebek. Aku tak mungkin melupakanmu. Bella. Tapi... Nyapa? Tasya tak berdaya. Pret. Begitu mudah mengkhianati diriku. Cintaku juga pada dirimu tiada akan pernah berubah. Padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Nyusafara. Tasya. Tanya mana dong?